الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس bab apa-apa yang boleh seorang laki-laki berdua dengan perempuan di keramaian di tengah-tengah manusia. Tabarakallahu fikum, di sini kata Al-Habib rahimahullah la yakhlu biha bihaythu tahtajibu ashqasuhuma anhum bal bihaythu la yasma'una kalamahuma idza kana bihima يخاف به كالشيء الذي تستحيا تستحي المرأة من ذكره بين الناس لا يجوز بها. Ini hukum asalnya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Haitu tahtajibul ashkhasuhuma, yakni berduaan dalam artian dalam orang lain. Barakallahu fikum. Bal bi'ithu yasma'una kalamahuma idha kana bima yukhafu bihi kasyai, bahkan di kondisi ucapan bal bihaitu la yasma'una kalamahuma, yani dari kondisi mungkin orang tidak mendengarkan ucapannya. Barakallahu fikum. Karena perkara yang dikhawatirkan itu tastahil mar'atu min dzikrihi bainan nas. Karena seorang mungkin takut atau khawatir atau tidak senang kalau ada orang mendengar pembicaraan. Karena tidak semua pembicaraan boleh didengar oleh orang lain karena privasi, mungkin barakallahu fikum. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz, boleh jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengambil hukum ini, istimbat ini, karena sebagian lafaz hadis fakhala biha fi ba'di turuki au fi ba'di shikaki wa hiya turuq al-masluka allati la tanfaqu amururin nasi ghaliban. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang perempuan membicarakan seorang membicarakan sesuatu di tempat yang merupakan tempat lalu lalangnya orang-orang. Barakallahu fikum. Sehingga karena kebutuhan sangat dilakukanlah hal yang seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Anas bahwa datang seorang perempuan dari kalangan Ansar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhala biha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan itu, tapi tetap dalam pandangan orang-orang di keramaian. Barakallahu fikum. Bukan sesuatu yang terlindungi dan tertutupi lah. Cuma yang mau disamarkan di sini adalah apa? Pembicaraan yang mau disamarkan, karena boleh jadi yang dibicarakan oleh perempuan ini sesuatu yang dia malu kalau orang lain yang mendengarkannya. Faqala wallahi innakum la ahabbun nasi ilayya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, sungguh kalian wahai orang-orang Ansar adalah termasuk dari orang-orang yang paling aku cintai. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala babu ma yunha min duhulil mutashabbihina bin nisa'i alal mar'ah. Bab ma yunha min duhulil mutashabbihina bin nisa'. Bab tashabbihin, laki-laki yang menyerupai perempuan. Bukan, barakallahu fikum, perempuan yang memang secara khilqah, secara memang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak lahirnya memiliki karakter yang mirip perempuan, karena ada yang seperti itu. Laki-laki tulen tapi gemulai dia. Barakallahu fikum. Atau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kelamin untuknya. Barakallahu fikum. Dan ini sangatlah jarang terjadi. Tapi yang dilaknat ini, yang tidak diperbolehkan masuk bergabung dengan perempuan adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Pada asalnya biasa-biasa saja ini laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian dia terpengaruh. Dan setelah dia besar. Baik. Ada orang ketika masih kecil sama seperti anak-anak yang lainnya. Normal-normal saja, biasa-biasa saja. Nanti setelah mulai besar dia salah pergaulan, barakallahu fikum. Akhirnya dia rubah cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, cara jalannya, pokoknya dia rubah sehingga mirip sangat dengan perempuan. Inilah yang dilarang, barakallahu fikum. Baik, babu ma ilhamin dukhul mushabihina bin nisa al mutashabihina bin nisa ya ala al mar'ah. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. بارك الله فيكم. قالوا يعني maksud مخنث boleh jadi dia adalah memang dari diciptakannya memang seperti itu modelnya. Faqala al-muhannathu li akhi ummi Salamah Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka berkatalah al-muhannath, tayyib, yani laki-laki yang menyerupai perempuan tadi, li akhi ummi Salamah, kepada saudara laki-lakinya Ummu Salamah, yani Abdullah bin Abi Umayyah. In fatahallahu lakum at-ta'if gadan adulluka ala ibnati Ghailan. Fainnaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi taman. Infatahallahu lakum at-ta'if. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kalian, menundukkan dan melaklukkan kota Taif, besok aku akan tunjukkan kepada engkau ibnata Ghailan, putrinya Ghailan. Fainnaha tuqbilu bi arba wa tudbiru bi taman. Karena dia tukbilu bi arba, dia menghadap dan datang dalam kondisi empat. Watudbiru bi saman, dan dia membelakang dalam kondisi memiliki delapan lekukan tubuh kelihatannya. Faqala Nabi SAW, la yadukulanna hadha alaikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini orang yang seperti ini jangan lagi pernah masuk ke tengah-tengah kalian. Karena dia dianggap oleh masyarakat, karena lagaknya, kondisinya sama seperti perempuan, jadi berduduk bersama dengan perempuan, bercengkerama dengan perempuan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Maka jangan lagi ya, karena orang-orang yang seperti ini biasanya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya atau yang semestinya tidak perlu disampaikan. Qala rahimahullah ta'ala, babu an-nadar al-mar'i ila al-habash wa nahwihim min ghairi ribatin. Bab, seorang perempuan menonton atau memandang ke orang-orang Habasyah dan yang lainnya dengan pertunjukannya, min ghairi riba, tanpa ada perkara yang menjadikan baik muncul keraguan. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Ibrahim al-Hanbali an Isa al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat Raitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi wa ana anzuru ila al-Habasha yal'abuna fil masjid hatta kunana allati as'am tayyib faqduru qadra al-jariyatil hadithati sin al-harisati ala Allah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku masih mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan kainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian Aisyah dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dagunya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup Aisyah. Yasturuni biridaihi wa ana anzur ila al-Habasyah, kata Aisyah, aku memandang ke orang-orang Ethiopia yang lagi bermain di masjid, bermain mempermainkan apa, pedangnya, alat-alat perangnya, dari latihan ketangkasan. Paham barakallahu'alaikum. Latihan ketangkasan di masjid. Barakallahu'alaikum. Hatta akuna anallati as'am, sampai aku sendiri yang merasa bosan melihatnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqduru qadral jariyatil haditha sin. Nah, jika kalian memperhatikan kondisi anak yang haditha sin yang masih sangat muda, barakallahu fil harisa adallahu, yang masih suka dengan permainan. Karena waktu itu Aisyah masih sangat muda, barakallahu fikum. Baik. Ini pembahasan-pembahasan khilafiyah, barakallahu fikum. Kembali hukumnya, barakallahu fikum, ke masalah apa? Bukul lil mu'minat yagdudna min abusarinna wa yakhfadna furujahunna wa la yulina zinatahunna al-ayah, barakallahu fikum. Tentu pembahasan ini ada khilaf di tengah-tengahnya. Baik. Diingatkan bahwa kejadian ini sebut untuk anak-anak yang belum balik, anak-anak kecil, anak perempuan yang belum balik lah, pas masih dimudahkan bagi mereka. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babu khurujin nisa li hawaijihinna, bab keluarnya perempuan dari rumah mereka untuk memenuhi hajatan-hajatan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Farwah ibn Abil Mighra qala hadatsana Ali ibn Mushir an Hisham an Nabihi an Aisyah qalat kharajat Saudatu bintu Zam'ata laylan fara'aha Umar fa'arabaha faqala innaki wallahi ya Saudata ma takhfina 'alaina. Kharajat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lahu wa huwa fi hujrati yata'asha wa inna bi yadihi la'irqan la'arqan fa anzala 'alaihi barufi'a anhu wa huwa yaqulu qad adina Allahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kharajat Sauda bintu Zam'ah laylan, suatu malam Sauda keluar, barakallahu fikum, untuk kebutuhannya, faraha Umar, maka Umar pun melihatnya, fa'arafaha, maka Umar pun melihatnya dan mengenalinya bahwa ini adalah Sauda. Faqala, walaupun sudah menutup badannya dan berhijab, faqala innaki wallahi ya Saudah ma takhfina alaina takhfaina alaina, wallahi wahai Saudah, engkau tidak bisa terlindungi dari kami, dari kami mengenali engkau. Para ja'atilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah saudara menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dialaminya. Wa huwa fi hujrati yata'asya, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku, kata Aisyah, makan malam. Wa inna fi yadihi al-'araqa. Baik. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada taib daging. Beliau makan, fa'anzala alaihi farufi'anhu wa huwa yaqul. Kemudian diturunkan wahyu kepada beliau dan beliau pun siuman kembali dan mengatakan, qad adinallahu lakunna an takhrujina li hawaijikunna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian keluar dari rumah kalian untuk memenuhi hajatan-hajatan kalian. Tentunya tidak jauh dari rumah mereka untuk hajatan mereka, untuk kebutuhan mereka. Barakallahu bikum, tentunya dengan izin dari suami, sebagaimana bab yang berikutnya ini, bab istidzaril barati zaujaha fil khuruji dal masjid wa ghairihi. Bab minta izin dari seorang perempuan kepada suaminya ketika hendak keluar ke masjid atau yang lainnya dari kebutuhan. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Zuhri, an Salim an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'adratil mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang perempuan atau istri kalian minta izin kepada kalian untuk ke masjid, maka jangan dia melarangnya. Jangan dia menghalanginya. Barakallahu fikum. Jangan dia menghalanginya. Di hadis lain, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perempuan dari mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala, babu ma yahillu min ad-duhuli wan nadri lan nisa'i birradha'. Bab apa-apa yang halal untuk seorang laki masuk menemui perempuan dan melihat perempuan itu karena sebab persusuan. Baik, karena sebab persusuan. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham an Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ja'a ammi min ar-radha'ati fasta'dana 'alayya. Kata Aisyah, annaha qalat, ja'a ammi min ar-radha'ah, datang pamanku dari susuan. Yani kita, misalnya kita memiliki ibu susuan. Ibu susuan kita ini memiliki saudara laki-laki namanya paman. Pambaralah itu. Atau dari kita memiliki ibu susuan. Ibu susuan ini memiliki apa? Suami. Suami ini yang memiliki saudara laki-laki. Barakallahu fikum. Namanya ammi min ar-radha'ah fasta'dana 'alayya. Kemudian dia pun minta izin kepadaku untuk masuk bertemu fa'ati itu. Fa'abaitu. Kemudian aku pun enggan. Barakallahu fikum. Enggan memberikan izin untuknya. Fa'abaitu an adzal hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggan memberikan izin untuknya sampai aku bertanya kepada Rasulullah. Fajaa Rasulullah fas'altu an dzalika. Kemudian tak lama setelah itu datanglah Rasulullah dan aku pun bertanya tentang keadaan itu. Waqala innahu ammaki fa'dani lahu. Kata Rasulullah, itu adalah pamanmu. Yakni ibu susuan kita memiliki suami. Suaminya memiliki saudara laki-laki. Namanya paman. Barakallahu fikum. Paman susuan namanya. Intinya seorang. Barakallahu fikum. Seorang yang menyusu kepada seorang ibu, anak kecil menyusu kepada seorang ibu, berkelabing, berarti dia seakan-akan masuk ke dalam keluarga ibu tersebut, keluarga besarnya. Paham berkelabing? Tapi ibu-ibu susuannya, bapak-bapak susuan, paham berkelabing? Tapi saudara-saudaranya, dari saudara-saudara bapak susuannya, saudara-saudara ibu susuannya, itu paman dan barakallahu am dan khalat. Barakallahu amam dan ahwal barakallahu fikum, paman-paman dari arah bapak dan paman-paman dari arah ibu barakallahu fikum, bapak susuan dan ibu susuan. Pokoknya anak susuan itu adalah bagian dari keluarga besar itu, paham barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tapi idanilahu, hendaknya engkau mengizinkan untuk dia bertemu dengan engkau." Barakallahu fikum. Faqala innahu ammuki, innahu ammuki fa'adallahu, maka izinkanlah untuk dia bertemu dengan engkau. Qala faqultu ya Rasulullah, innama arbaatihim al-mar'ah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, yang menyusukan aku itu adalah hanya perempuan itu. Lain. Walam yurfi'ni ar-rajul. Maunya mungkin sama. Tapi Pak Aisyah, ya hubungannya aku ya hanya dengan ibu itu. Qala faqala Rasulullah SAW, innahu ammuki fal yalish alayki. Qala Aisyah, wa dhalika ba'dan duriba alayna al-hijab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah pamanmu, maka silakan dia masuk bertemu dengan engkau. Berkata Aisyah, wa dzalika, itu karena setelah diperintahkannya dan diwajibkannya hijab. Qalat Aisyah, yahrumu minar radha' ma yahrumu minal wiladah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tentunya nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha', diharamkan karena sebab persusuan seperti apa yang diharamkan karena sebab peranakan. Barakallahu bikum. Qala rahimallahu ta'ala, babu la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha. Bab dilarangnya seorang perempuan bersentuhan dengan perempuan yang lainnya sehingga dia menceritakan perempuan itu kepada suaminya. Dua kondisi ini, larang menyentuh dan larang memberitakan kondisi perempuan itu kepada suami. Sebagian orang barakallahu fikum menceritakan kondisi perempuan lain kepada suaminya, menggambarkan secara rinci seakan-akan sang suami melihatnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Boleh jadi tapi sang suami memiliki kecenderungan terhadapnya. Kalau dirinci bagaimana perempuan itu, tapi seakan-akan dia melihatnya. Boleh jadi ada ketertarikan sehingga dia menikahinya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, hadqala rahimallahu taala, hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Mansur an Abi an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha kannahu yanzur ilaiha. Jangan seorang laki perempuan bersentuhan, yakni mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit. Baik, di riwayat yang lain barakallahu fikum, yani pisau bin wahid di dalam satu selimut. Kemudian perempuan itu menceritakan atau istri itu menceritakan perempuan tadi kepada sang suaminya dengan rinci sampai seakan-akan sang suami melihat perempuan itu. Qala rahimallahu taala, hadatsana Umar bin Hafs ibn Ghiyath qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsani Shaqiq qala sami'tu Abdullah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha kaannahu yanzuru ilaiha. Sama seperti yang tadi, barakallahu fikum. Baik, tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Demikian juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lainnya. Subhanallah. Di sini barakallahu fikum ada riwayatan yang lain kata Al-Hafidz, la yanzur rajul ila auratir rajul, seorang laki-laki tidak boleh melihat ke aurat laki-laki yang lainnya. Wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah, demikian juga perempuan tidak boleh melihat menengok aurat perempuan yang lainnya. Wala yufdir rajul ila rajuli fi thawbil wahidi, tidak boleh seorang bersentuhan ini laki-laki dengan laki-laki dalam satu selimut atau satu kain. Demikian juga perempuan dengan perempuan dalam satu kain. Qala an-Nawawi fihi tahrimu nadharir rajuli ila aurati ar-rajuli wal mar'ati ila aurati al-mar'ah. Berkata Imam Nawawi, haram seorang laki-laki melihat aurat perempuan, aurat laki-laki, dan perempuan dilarang melihat aurat perempuan yang lainnya. Wa hadha mimma la khilafa fihi. Tidak ada perselisihan di antara perempuan. Wa kadzalika ar-rajuli ila aurati al-mar'ati wal mar'atu ila aurati ar-rajul. Demikian juga kebalikannya. Laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat aurat laki-laki yang bukan barakallahu fikum mahramnya, atau bukan pasangannya yang syar'i. Baik, haram bil ijma'. Wa nabaha alaihi salatu wasallam bi nadhari rajul ila aurati rajul wal mar'ati ila aurati mar'ati ala dzalika bi tariqil aula. Barakallahu fikum. Laki-laki dengan aurat laki-laki saja tidak diperbolehkan, apalagi laki-laki dengan aurat perempuan. Wa istathna az-zawjan fali kulli minhuma an-nadhar ila aurati sahibihi. Kata beliau di sini, dikecualikan pasangan suami istri boleh memandang aurat pasangannya. Illa anabi as-sawati ikhtilaf wal asahu al-jawaz lakin yukrahu haitsu la sabab. Illa anabi as-sawah, as-sawah ini barakallahu fikum. Baik, duburnya barakallahu fikum wal asahu al jawazu lakin yukrahu haitsu la sabab. Baik, sebagian ulama mengatakan bolehnya, sebagian mengatakan yukrah kalau tidak ada sebab. Wa mal maharimu fasahi annahu yubahu nadharu ba'dihim ila ba'din lima fawqa as-surrati wa tahta ar-rukbah. Baik, adapun mahram barakallahu fikum anak, fasahi annahu yubahu nadharu ba'dihim ila ba'd, bolehnya melihat sebagian atau sebagian yang lainnya, fokus surati wa tahta rukbah, di atas pusar dan di bawah dan di atas lutut. Kalau wajibu mada karena minat tahrimi haitulah haja barakallahu fikum. Dari semua apa yang kita sebutkan tadi, dari pengharaman, dari sisi tidak ada kebutuhan, pemilik jawaz haitulah syahwah, dan tentang kebolehannya dari sisi tidak ada syahwat. Tapi kalau di sana ada syahwat, maka jangan pernah melakukannya. Barakallahu fikum. Seorang suami, seorang ibu terhadap anak laki-lakinya, atau seorang ayah terhadap anak perempuannya. Barakallahu fikum. Di sini kata Imam Nawawi, wa ima ta'umu bihil balwa wa yatasahal wa yatasahalu bihi katsirun minan nas al-ijtima' fil hammam fa yajibu 'ala man fihi ay yasuna nadarahu wa yadahu wa ghayrihima min aurati ghayrihi wa yasuna auratahu an basari ghayrihi. Di sini dari perkara yang telah menimpa umat ini, dan umat ini terlalu menggampang-gampangkan permasalahannya, adalah berkumpulnya mereka di tempat permandian umum. Baik. Orang kan membuka aurat di sana. Fayajibu ala man fihi ayyasuna nadarahu wa yadahu. Maka siapa yang ada di dalamnya, hendaknya dia menjaga pandangannya dan menjaga tangannya dan yang lainnya dari aurat orang lain. Dan hendaknya dia menjaga auratnya dari pandangan orang lain. Wayajibul inkaru ala man fa'ala dhalika liman qadira alaihi. Dan wajib untuk mengingkari perbuatan seperti ini kalau dia mampu. Wala yaskutul ingkaru bidhanni adamil qabuli, dan tidak akan gugur kewajiban pengingkaran itu karena persangkaan bahkan bahwa tidak akan diterima nasihat dan peringatan itu. Illa in hafa ala nafsihi aw ghairihi fitnah. Fataqaddama katsirun min masaili hadzal bab fi kitab at-taharah. Dan ini banyak sampai sekarang, bahkan Allahu musta'an. Baik. Al-hammam biasanya permandian air panas. yang terkadang ada orang butuh kepadanya untuk pengobatan, barakallahu fikum, untuk kesehatan. Tapi al-muhim, kalau memang kita sangat butuh terhadapnya, maka cari waktu-waktu yang memang lengang, tidak ada orang-orang di situ. Permandian umum, barakallahu fikum. Tapi kalau banyak banyak orang, maka ahsan tidak melakukannya. Cari waktu yang memang tidak ada orang. Jangan cari waktu-waktu yang memang orang padat di sana. Kalau memang harus ke sana, barakallahu fikum, karena kebutuhan sangat. Cari waktu-waktu yang tidak ada orang. Allahu musta'an. Kita cukup sampai sini, subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illallah.